Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nasta'firuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati, yang saya cintai, serta anak-anak dan adik-adik yang saya sayangi, baik yang hadir di rumah Allah yang mulia ini maupun yang mendengarkan melalui gelombang 90,5 FM Radio Quran dan Dakwah Masjid Jami' Al-Ihsan Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Kampar, dimanapun berada, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan majlis ini majlis orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berzikir. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adalah nikmat besar bagi kita di mana kita senantiasa ingin dekat-dekat dengannya. Ya, semakin berusaha kita, dan Allah pasti akan melihat dan menilai kesungguhan kita. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, beramallah kalian, Allah akan lihat amalan kalian. Demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Maka kita bersaksi kepada Allah, ya Allah, lihatlah amalan kami, jadikanlah dia ikhlas karena wajah-Mu, dan jauhkan kami dari riya dan mengharapkan popularitas. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berselawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita, nabi junjungan alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita untuk senantiasa istiqamah mengikuti tuntunan dan ajarannya, melalui hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya yang mudah-mudahan senantiasa semakin dekat di hati kita di saat banyak sekali tantangan dan rintangan yang hendak menjauhkan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha Melindungi. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, khususnya di masa yang banyak dengan fitnah di masa kita ini, di mana orang tidak lagi menghargai ilmu sebagaimana seharusnya, tapi mudah-mudahan kita tetap istiqamah hendaknya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa berdoa semoga pahala Allah limpahkan kepada para ulama kita yang masih hidup, semoga tetap istiqamah, diberikan kekuatan dan keteguhan iman, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan diterima amal solehnya, diampuni segala dosanya, dan ilmu yang mereka tinggalkan semoga semakin dimanfaatkan sehingga mengalir pahala untuknya, khususnya imam kita Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ala sairil ulama'il kiram. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, rahimanillahu wa iyyakum. Kita dalam kitab Ar-Risalah masih dalam bab fadhil salati alladhi dalla al-kitab thumma as-sunnah 'ala man tazunu 'anhu bil 'udhr. Bab kewajiban salat yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan siapa-siapa di antara kita yang kewajiban itu diangkat darinya karena ada uzur yang syar'i, dan siapa pula yang tidak dimaafkan karena meninggalkan, karena meninggalkannya itu dianggap maksiat. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah menyebutkan beberapa contoh seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya orang yang hilang akal karena gila atau pingsan, seandainya masa gilanya itu berkelanjutan atau masa pingsannya berlangsung lama, maka dia tidak berdosa meninggalkan sholatnya dan tidak dituntut untuk mengqadanya. Sebaliknya orang yang hilang akal karena perbuatannya sendiri, maka dia berdosa melakukan itu, berdosa meninggalkan sholat, dan punya kewajiban untuk mengqadanya. Kemudian selanjutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyinggung usulah atau menyebutkan pula masalah di mana masalah itu berkaitan dengan hukum yang dinasakh, hukum yang sebelumnya berlaku setelah itu dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hukum kiblat, di mana sebelumnya selama 16 bulan kaum muslimin di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Qala al-Imam, kemudian setelah itu 2 bulan menjelang perang Badar, yaitu menjelang perang Badar, kiblat dipindahkan atau dikembalikan ke asalnya, karena pada asalnya kiblat itu adalah Baitullah di Makkah, yaitu Al-Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama dijadikan kiblat bagi manusia adalah yang berada di Makkah. Adalah yang berada di Makkah, dikembalikan ke asal. Dan Allah berhak untuk mengatur dan mengarahkan ke manapun yang Dia kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, wa wajjaha Allahu rasulahu lil qiblah fi shalati ila Baitul Maqdis. Allah menghadapkan Rasulnya ke kiblat di dalam salat, yaitu ke Baitul Maqdis. فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها. Maka pada waktu itu Baitul Maqdis adalah kiblat yang tidak boleh dihadapkan wajah kepadanya sebelum dinasakh, kecuali dia. Artinya pada masa kiblat ke Baitul Maqdis itulah kiblat yang sah dan tidak boleh menghadap kepada selain Baitul Maqdis sebelum dinasakh. Thumma nasakhallahu qiblata Baitul Maqdis. Kemudian Allah menasakh, artinya meninggalkan hukum pertama tadi diganti dengan hukum yang baru. Hukum yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Allah nasakh hukum itu. Artinya ditinggalkan hukum ke Baitul Maqdis, sehingga sekarang Baitul Maqdis tidak lagi kiblatnya kaum muslimin. Wa wajjahu ila al-baiti, dan Allah menghadapkan wajah Rasulnya ke al-bait, yani Baitullah di Makkah. Fala yahillu li ahadin, fala yahillu li ahadin istiqbalu Baitul Maqdis abadan li maktubah. Maka tidak dibenarkan bagi seseorang menghadap Baitul Maqdis selamanya untuk melakukan solat yang diwajibkan. Wala yahillu an yastaqbila ghairal Baitil Haram, dan tidak pula boleh menghadap selain Al-Baitil Haram atau Al-Masjidil Haram yang ada di tanah haram di Makkah. Qala al-imam, nah setelah dihadapkan atau dinasakh kiblat menjadi ke Baitullahil Haram, maka tidak boleh pula menghadap kecuali ke Baitullahil Haram. Ini kan jelasnya. Baik. Selanjutnya qala wa kullun kana haqqan fi waqtihi. Nah semua itu kata Imam Asy-Syafi'i itulah yang hak pada masanya. Itulah yang hak pada masa. Itulah kebenaran pada masanya. Di masa kiblat masih Baitul Maqdis, maka yang menghadap ke selain Baitul Maqdis itu batil. Dan yang menghadap ke Baitul Maqdis itu adalah hak. Ini juga berkaitan dengan kaum muslimin dengan hukum-hukum lain yang dinasakh atau hukum-hukum lain yang berlakunya disebabkan oleh illat tertentu. Di masanya, di masa itu illatnya masih ada, itulah yang hak. Dan di masa illatnya hilang, maka hukum yang berlaku di saat itu pula yang hak. Nanti selanjutnya mungkin akan disebutkan contoh oleh Imam Syafi'i atau oleh kita. Wa kullun kana haqqan fi waqtihi, pada waktunya itulah yang hak. Fa kana tawajjuhu ila Baitul Maqdis, maka menghadap ke Baitul Maqdis ayyama wajjahallahu ilaihi nabiyahu haqqa, pada hari-hari Allah menghadapkan nabinya ke Baitul Maqdis, itulah yang benar. Thumma nasakhahu, kemudian Allah menasakhnya. Ini Imam Syafi'i menyatakan ini supaya tidak terbayang oleh kita bahwa nasakh atau nasikh mansukh ini akibat hukum itu salah. Seperti kita mungkin mengamandemen undang-undang atau undang-undang dasar ya, diganti karena ada kekurangannya. Itu hukum manusia. Maka Imam Syafi'i perlu menjelaskan bahwa yang hak pada masa itu itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Bukan karena kekurangan, tidak. Bukan Allah silap atau salah. Bukan hukumnya tidak lengkap, tidak. Itulah yang hak pada waktu itu. Karena hukum Allah tidak boleh disifati dengan kekurangan. Kalau hukum manusia mesti ada kekurangan. Maka seharusnya kita harus memakai hukum yang tidak ada kekurangannya. Cuman kita serba kekurangan sehingga ingin yang kurang-kurang. Kita semuanya serba kekurangan sehingga lebih percaya pada yang kurang-kurang, tidak yakin pada yang sempurna sampai pada waktunya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa sara al-haqqu fi at-tawajjuhi ila al-baitil haram abada. Nah, setelah dipindahkan kiblat oleh Allah ke Baitullahil Haram dan tidak ada lagi nasakh setelahnya, inilah yang hak selamanya. Inilah yang hak selamanya. Artinya inilah kehendak Allah SWT menjadikan Baitullah atau Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah sebagai kiblat yang berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. La yahillu istiqbalu ghairihi fi maktubah. Tidak halal. Imam Syafi'i sering memakai istilah la yahillu. Tidak halal. Maksudnya tidak, ya tidak boleh. Fi maktubah, yang tidak boleh menghadapkan wajah ke selain Baitullah dalam solat wajib. Illa fi ba'dil khawfi. Kecuali pada saat atau sebagian solat khauf, pada kondisi ketakutan. Au nafilatin fi safar, atau dalam kondisi atau melakukan solat sunat dalam perjalanan. Istidlalan bil kitabi was sunnah. Dalilnya diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, muhaqqiq Al-Kitab. Ini perlu keterangan tambahan. Imam atau Syekh Syakir mengatakan, hadhil ibarat tahtaju ila idah. Ini perlu diterangkan lagi. Fa inna istiqbal al musalli bait al maqdis aw ghairihi fi salatil khawf. Karena sesungguhnya seorang yang salat menghadap ke Baitul Maqdis sekarang ini, au ghairihi, atau kepada selainnya, fi salatil khaufi, dalam salat khauf, idza tada mawqiful khaufi an harifa an jihatil Ka'bah, di mana kondisi takut itu mengharuskan dia menghadap kepada selain Ka'bah, wa kadza istiqbalul mutanaffil ala dabba. Demikian pula orang yang solat sunat menghadap ke arah allati yasiru ilaiha, ke arah yang dia tuju. Laisa istiqbalan li Baitul Maqdis. Bukan menghadap Baitul Maqdis. Karena bahasa Imam Syafi'i tadi, kalau orang salah paham bisa saja boleh menghadap Baitul Maqdis di saat solat khauf. Ini ingin diluruskan oleh Syekh Ahmad Syakir, bukan menghadap Baitul Maqdis. Walaupun dia menghadap ke situ, tapi tujuannya bukan menghadap Baitul Maqdis. Jelas? Wa huwa al-qiblatul mansukha. Dan itu adalah kiblat yang sudah nasakh. Wa inna ma huwa rukhsatun. Itu adalah rukhsah, keringanan, a'ammu min dzalik, lebih umum daripada sekadar menghadap ke Baitul Maqdis. Iz rukhsa li hadzaini ayyada at-tawajjuha il qibla al-Ka'bah, karena kedua orang ini diberikan keringanan tidak menghadap ke Ka'bah. Nuzulan la ala hukm ad-darurah allati tabarat asy-syari', karena mengikuti hukum darurat. Darurat itu kan membolehkan yang dilarang, yang dianggap oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yusamma hadha ala al-haqiqa istiqbalan lil-qiblatil mansukha. Ini pada hakikatnya tidak dinamakan menghadap ke kiblat yang sudah dinasah. Kenapa? Idh hiya wa ghairuha wa sa'ir al-jihadi fi dhalika sawa. Karena Baitul Maqdis pada saat itu dan jihad yang lain atau arah yang lain sama. Artinya menghadap ke tempat lain dan menghadap ke Baitul Maqdis hukumnya sama. Berarti tujuan orang yang sholat ini bukan karena menghadap Baitul Maqdis, tapi karena arahnya waktu itu menghendaki dia menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi bukan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena tadi Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi mengatakan la yahillu istiqbalu ghairihi fi maktubah. Tidak boleh menghadap ke kiblat selain Baitullah di saat sholat fardu, salat wajib. bisa saja dipahami oleh sebagian orang, maksudnya boleh menghadap kiblat lain, termasuk Baitul Maqdis, di saat ada rasa takut, ada kondisi ketakutan atau sholat sunat. Jadi ini yang ingin diluruskan lebih jelas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa menghadap ke selain Baitullah, termasuk Baitul Maqdis, bukanlah maksudnya menghadap Baitul Maqdis, tapi ini adalah rukhsah keringanan yang diberikan syariat karena ada alasan yang syar'i, yaitu takut atau solat sunat di atas kendaraan kita. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, wa hakadza kullu ma nasakhallah, dan seperti inilah semua hukum yang Allah nasakh. Yang Allah nasakh, di mana dia pada saat itu, itulah yang benar, itulah yang hak. Dan setelah dinasakh, maka yang menasakhkan inilah yang hak. Wa ma'na nasakha, dan makna nasakh, kata Imam Syafi'i, taraka fardahu, yaitu dia meninggalkan hukum wajib itu. Jadi hukum mewajibkan itu Allah tinggalkan. Allah tinggalkan. Itu namanya nasakh. Kemarin wajib ke Baitul Maqdis, sekarang wajibnya ke Ka'bah. Kana haqqan fi waqtihi, di mana kewajiban itu pada waktu itu sebelum dinasakh itu yang hak. Wa tarkuhu haqqan idza nasakhahu Allah, dan meninggalkannya ketika Allah nasakh itu pula yang hak pada waktu itu. Fayakunu man adraka fardahu muti'an bihi wa bitarkihi, maka orang yang menemukan masa menghadap ke Baitul Maqdis dan masa setelah menghadap ke Baitullah, yaitu dihitung orang yang berbuat taat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan taat pula dengan meninggalkan Baitul Maqdis. Karena tak tutup bagi dua, ada tarkul abwa, ada fi'lul amal atau tarkul amal. Taat itu terbagi dua, melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan. Kalau yang melakukan itu perintah, berarti taat terhadap perintah. Kalau meninggalkan berarti larangan, berarti taat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dinasakh, maka hukum pertama dilarang dilakukan. Maka sekarang kalau ada orang yang menghadap ke Baitul Maqdis, mana doktor sekarang? Sana? Tidak. Baitul Maqdis mana sekarang? Hah? Kalau di Mekah atau di Madinah waktu itu, Baitul Maqdis adanya di lupa Madinah, di utara. Makkah ada di selatan. Anda pernah tengok peta jazirah Arab? Madinah di atas, Makkah di bawah. Nah, jadi utaranya Baitul Maqdis, selatannya Makkah atau Baitullah. Oh, sekarang kita di timur nih. Berarti Baitul Maqdis di mana? Bawa peta sini lah. Nah, ke arah? Ke arah barat, barat laut atau barat daya? Ke atas barat daud, bawah barat, barat daya, ya? Nggak? Itu ke mana? Sekarang menghadap ke barat, itu betul, Baitullah. Mana posisi sekarang? Nah, carilah nanti. Ayah, nah? Ia ke barat ke Baitullah. Kemudian ke atasnya lagi, ke sebelah kanannya. Oke, okay, Baitul Maqdis. Sebelah kanan dari barat apa? Hah? Tak tahu lagi arah mata angin tempatnya. Padahal dulu melukis mata angin waktu SD terus. Nah. Baik. Wajahu ilal baiti. Lalu Allah menghadapkan nabinya ke Baitullah. Fala yahillu li ahadin istiqbalu Baitul Maqdis abadan limaktuba. Afwan. Balik lagi yang tadi ya. Fa yakunu man adraka fadha muti'an bihi wa bitarkihi. Orang yang menemukan, yaitu para sahabat yang waktu itu menemukan kedua kiblat ini, Mereka kedua-duanya taat. Taat menghadap ke Baitul Maqdis karena itu perintah pertama. Dan taat meninggalkan Baitul Maqdis karena itu sudah dinasakh. وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَرْضَهُ مُطِيعًا بِاتِّبَاعِ الْفَرْضِ النَّاسِخِ لَهُ. Sedangkan orang yang tidak menemukan kewajiban menghadap Baitul Maqdis, dia taat mengikuti kewajiban yang menjadi penasakhnya, yaitu menghadap ke Baitullah. قال الله لنبيه. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan dalilnya. قال الله لنبيه. Allah berfirman kepada nabinya, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Sungguh kami melihat, dan Allah Maha melihat, taqallaba wajhika fis sama, engkau sering menghadapkan wajahmu ke langit. Kenapa ke langit? Hah? Kenapa Allah menghadap Nabi menghadapnya ke langit? Minta, kenapa? Karena Allah di atas. Maka ini juga dalil juga tuan-tuan, taqallub wajhika fis sama, dia menghadap ke atas. Berarti Allah di atas. Masuk tak masuk akal? Ya masalahnya bukan masalahnya akal sempit atau akal luas. Kalau dengan wahyu akal itu akan terang dan luas. Tapi kalau dengan pemikiran akal itu sempit. Jadi pilihlah wahyu daripada ini jalan tengah tuan-tuan. Sebab pemikiran itu tak sampai. Pemikiran itu hanya mengkiaskan gelas ini dengan botol ini. Ya tak sama. Mana yang besar, botol apa gelas? Tak. Nah, jadi kiasnya akan berbeda. Kaum muslimin dan muslimat, dia melihat mengukur sesuatu yang tak nampak. Mengukur sesuatu yang tak nampak. Yang nampaknya sering salah ukur. Mengukur tanah sering salah ukur kan. Kadang tambik ajok kawannya kan. Iya. Yang nampaknya salah ukur kita. Apalagi yang tak nampak. Ialah satu kaum muslimin dan muslimat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat memperhatikan wajahmu berulang-ulang menghadap ke langit karena Allah di atas. Nah, karena Nabi sering berharap seperti itu, maka Allah jawab, falan walliyannaka qiblatan tardaha, nanti kami akan palingkan, pasti akan palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai. Kenapa yang dia sukai? Karena kiblat pertama itu adalah Baitullah. Kiblatnya agama Ibrahim dan Ismail itu adalah Baitullah. Nah, apalagi sering diganggu oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini suka mengganggu. Orang Nasrani mengganggu. Apa katanya? Tuh, Muhammad kan ngikut kita juga. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Mereka tidak akan pernah menafsirkan itu perintah Allah tuan-tuan. Yang mereka tafsirkan adalah ingin menjatuhkan Nabi SAW. Buktinya kamu ikut kita, kamu juga mengikut kiblat kita. Kaum muslimin dan muslimat, tidak semua yang ada pada orang kafir itu salah. Betul kan? Kan tidak semua yang ada di agama orang itu salah. Ada yang benar juga. Betul enggak? Hah? Misalnya ajaran enggak boleh tabarruj, enggak boleh lihatkan aurat bagi wanita, itu agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam sama ajarannya, enggak boleh. Tapi kok banyak orang gereja pakai menggaya semua? Mereka enggak ikut Injilnya. Kenapa orang Yahudi suka jual wanita untuk kepentingan politiknya? Karena mereka tidak ikut Tauratnya. Itu masalahnya. Kenapa orang Islam juga ikut juga? Karena tidak ikut. Hah? Karena tidak ikut Al-Qur'annya. Tetapi ajarannya sebenarnya sama, tuan-tuan. Zina. Ada agama yang menghalalkan? Ada. Haram semuanya. Agama itu. Kemudian khamar haram semuanya. Kaum muslimin dan muslimat. Cuma masalahnya orang itu lemah imannya, kita ikut juga lemah imannya. Mereka asalnya tidak beriman asalnya. Kita ikutin sehingga kita pun, ya makanya jangan dekat-dekat lah orang itu tuan-tuan. Tapi inilah memang Allah sudah menakdirkan bahwa al-haq itu mesti dihadang oleh kebatilan. Maka mau tidak mau tuan-tuan harus berbenturan dengan kebatilan. Harus berbenturan mau tidak mau. Makanya harus siap-siap untuk berhadapan dengan ahli. Nah mulai takut tuan-tuan ini. Ya wajib takut memang. Kalau kita takut harus perkuat diri. Persenjatai diri dengan ilmu. Dengan ilmu. Jangan mudah diintimidasi. Jangan mudah diteror. Orang yang beriman insya Allah tidak akan takut dengan intimidasi dan teror. Makanya kita perlu senantiasa memperkuat iman kita ini. Dan tahu kita bahwa ini yang benar. Maka kita minta kepada Allah kekuatan untuk mengikutinya. Dan tahu kita itu batil, kita minta kepada Allah bahwa kita sanggup untuk meninggalkannya. Permasalahan kita itu sekarang tuan-tuan, tahu kita benar, tapi gimana lagi ini? Gimana lagi? Baru tadi saya ada seorang senior juga, dai senior, dia bilang sebagian yang muda-muda ini ya untuk dakwah nak kerjasama dengan para peruntuh dakwah. Gimana itu? Ya. Misalnya lah ini kalau apa? Gimana cara peruntuh dakwah misalnya? Kita nak membangun atau membuat sarana dakwah misalnya, anggaplah radio misalnya. Anggap radio. Tapi yang biayainya orang yang punya karaoke kerjasamanya. Nanti acaranya ada atur bersama. Bisa? Bisa? Karaoke enggak boleh? Hah? Bisa enggak radio? Tentu nanti akhirnya acara karaoke-nya masuk, acara dakwahnya masuk, akhirnya lafsul haqqi bil batil. Mencampurkan hak dengan yang batil. Alasannya apa? Kita enggak punya dana. Dia punya dana. Ini yang sering bermasalah kita kaum. Tidak istiqamah. Padahal masih banyak jalan lain untuk menyempurnakan dakwah ini tanpa mencampur antara yang hak dengan yang batil. Masih banyak tuan-tuan. Apalagi kadang-kadang sistem kita asal akan yang ada kan, yang penting ada positifnya. Ada positifnya. Negatifnya lebih banyak. Ini yang kadang-kadang jadi pertimbangan. Nah kita perlu kekuatan ilmu, kekuatan iman supaya kita bisa bertahan. Jangan sampai al-haq dan batil itu dicampur, campur adukkan. Kecuali al-haq itu bisa mendominasi. Kecuali hak itu bisa mendominasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Nah orang Yahudi waktu itu mengganggu Nabi terus. Maka Nabi ingin supaya Allah membuktikan bahwa kiblat yang sebenarnya adalah ke Baitullah yang kembali kepada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi baqata. Maka Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada atau dalam kondisi apapun kalian berada, haitsuma itu lebih umum daripada sekedar di mana. Bisa dalam kondisi apapun, keadaan apapun, atau di waktu apapun, kalian apabila salat menghadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Ini juga kaum muslimin menghentikan polemik kita juga. Ketika beberapa waktu yang lalu ada pakar kita tamatan Jerman yang mengatakan kiblat masjid kita banyak yang salah arah gitu. Pakai teori karena terjadi pergeseran arah. Ini sebenarnya kaum muslimin, ilmu yang seperti ini bermanfaat memang. Tetapi kalau sampai merubah-rubah masjid gara-gara itu, maka akhirnya mempersulit kaum muslimin. Karena kalau ikut teori beliau itu, nanti 20 mendatang rubah lagi, akhirnya nanti berputar kiblat kita. Ya, tinggal nanti sekarang kiblatnya sini, sekarang miring ke kanan dikit ya, besok miring lagi 3 derajat, 2 derajat, tambah. Ini ke sana kiblat kita nanti. Menurut teori dia sendiri. Karena terjadi pergeseran lempeng-lempeng itu. Saya tidak begitu paham bagi yang paham ilmu demografi apa, geografi dan geologi dia akan paham. Jadi menurut teori ini, ratusan tahun sekian tahun akan berubah pergeseran terus. Maka ilmu yang seperti ini, kaum muslimin, seperti ilmu falak juga. Ketika digunakan untuk menentukan puasa, akhirnya menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Maka Imam Ahmad sejak dulu lagi, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan Ishaq ibn Rahawi, di ulama abad ketiga sudah mewanti-wanti, ini ilmu ini ada manfaatnya, tapi kalau jadikan patokan dalam syariat bisa menimbulkan keraguan kaum muslimin. Maka kalau maaf saja di kalangan salaf soleh ini dianggap ilmu yang makruh menuntutnya. Ini mohon maaf ya. Kalau sekarang justru ilmu yang paling dianjurkan. Dulu makruh menuntutnya karena apa? Membuat keraguan di kalangan kaum muslimin. Apalagi dengan berubahnya miring-miring itu, banyak ruang-ruang masjid yang terbuang. Kadang-kadang sab harus di antara tiang-tiang masjid. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita solat di antara tiang-tiang masjid. Kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan. Nah, di hadis ayat ini jelas syatral masjidil haram ke arah masjidil haram. Tidak zatnya, tidak ainnya. Asal sudah mengarah ke masjidil haram, itu sudah menghadap ke kiblat. Maka dulu pembahasannya sudah ada. Kalau di dalam masjidil haram, mesti menghadap ke Ka'bah. Di luar masjidil haram, menghadap ke masjid. Di luar Mekah, menghadap ke arah Mekah. Menghadap ke Mekah. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu jangan lagi kita hendaknya dikeragui dan dihantui oleh keraguan akibat dari penemuan ini. Dan mudah-mudahan, kecuali bagi yang baru bangun masjid, buatlah sesuai dengan petunjuk arah yang sudah diukur dengan teliti tersebut. Tapi yang sudah bangun masjid, menurut hemat kami tidak perlu merubah-rubah arah karpetnya, memecah lagi keramiknya dan seterusnya. Wallahu alam. Baik, qala qa'il, fa in qala qa'ilun. Nah, waktu sudah ini kita sambung insyaallah selepas salat isya berjamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.